dulu. Cekidu dulu. Ketemu. Hey hey hey hey, penggemar kesana sehatiku. Kadang kata cinta lagi melepaskan rindu. Apa kabar semuanya? Ketemu dalam jumpa tangan ini. Cici senang sekali dapat berjumpa Anda. Bagaimana Anda juga senang dengan lagu ini? Terima kasih.